Matius tipu 22. Nyageti panibonangan minca kamatada Yesus kabagat pasikat kuanangan. Puri matat surga, makere le kasarari mata sigalai punen putalimogat katogania. Nyageti koinyake nangan sapagugulet nia masisokai sia pinalelek kapunen putalimogat tapoi tak raobak mui. Koinyake nangan minca sapagugulet bagai kuanangan. Kuakam kamatada teirauma. Amatareng antekan kapunen. Jauiku sabatarimeuku simo-mo akenen atu jajaan. Amatareng an sangamberinia. Konan lekam kapunen putalimugat. Tapoi tak arapulecei. Amututui leksia. Sara mei kamonenia. Sara mei katokonia. Sabagai masih laba. Masih besiki. Samba masih mateyake sapagugulednia. Pugolu nangan rimata, koinyake nangan tenterania masih subwake si pamamate samba masih labok lagaira. Lepak kuanangan kasapagugulet nia, punen putalimogat amatarengan. Tapoi teirauma pinalelekku tak mateu. Oto kenangkam kaparubat enungan, kaseile lusesekam sogai muyan sia raoi kapunen putalimogat nenek. Kele arabela sapagugulet ka enungan, ruru ake rangan sangamberi sinesedda, sijo samba simatopit, patsun kuduat putalimogat teirama sipupupunen. Kele aitu guru rimata masih ico teirama sipupupunen, ico nangan sara sirimanua sitai pakei lepei pupunen. Kuanangan kamatania rimata, ale suruak kipate nutugu guru senek taipule lepei-lepei pupunen, tenan leknia meng. Kuanangan rimata kasapagugulet nia, kabe kamrere samba kabe nia, ribayake kam nia kasimagebgeb kabebe, sedate ipusosou samba iputatangat sot nia, aipoi maigi tusokai, tapoi goisok le tupili. Lepa tusia te parise, esia murapat masih patiboyji kipara gagalai, yoi rajoake Yesus katiboyet nia. Nyageti, koinyake rangan si pasiuluira, sambada si pasiului Herodes katubunia masih kua. Guru, aku agan kai si maroi pole ekeu, samba nungan truake enungan taika manua si bulatnia, samba tanu pulelet seika seipa, aipoi tanura rase siri manua. Oto kua kamatamai kipa patuatnu, pasesese leu tukau juran kai kaisar eleta. Ia kaile po Yesus katai patuada kuanangan. Kam si patataju, nu sisi bo koda kam masih pajo aku, pakoi nong kam kamataku bulagat curan. Kau rangan katubunia bulagat, nono nangan sia Yesus. Kasei tularat samba kasei oni nekne. Kuarangan. Kai kaisar. Lepa kuanangan kamatada Yesus. Oto kau kam kai kaisar, bakat kaisar, katai kamanua, bakat tai kamanua. Kele ararep nekne, maki seinangan kabagada, kadiwake rangan nia, tuisia. Kagogoi nenda, taget nake rangan Yesus tai saduse, sipasi kukua tak anai katusuruat simamate. Nono rangan nia, kuarangan. Guru, aikua si Mose, ke matei kasih pak si ta'anai toga, buita italimowake silu mengakinen nia sarayna nia, masih barake tupai tubut sarayna nia. Ai kakai pitu si pusa sarayna. Putalimonangan si kebukat, lepak matei nia, ta'anai tupai tubun nia. Alaknangan si nanalep, si kadiwakinen nia sarayna nia. Kiseda lewet sarayna nia si kadrua, samba sikat telu teret sikat pitunia. Kale pakat nia mate leuk kasia sinanaleb. Oto kagogoi katu suruat kasei kasipitu masih babakati sinanaleb nenda. Sangam beridangan poi aipu sinanaleb ake nia. Alegi nangan nia Yesus. Ama selengan kam lulut tayakaimui bagat surat sipunenan samba geget taikamanua. Aipoi kagogoi katu suruat ta'an mutata limau samba ta'an tutata limau wakik sia, kelek sama laika kamanuangan lek sia. Pagalayat katu suruat simamate, tak pepa anu basakam siniboy teka manua kematamui si pasikukua, aku te teka manuan Abraham, teka manuan Isaac, samba teka manuan Jakob, tak teka manuan da si mamatei, teka manuan da si puriri manuan le. Kisile kabagada si rimanua si migi, ararep ngantoman Yesus. Kili ararep tay parise, pepet-pet nake nangungunda tay saduse Yesus, paruru rangan kasia. Sarah katalagada, nyate siagai surat masih sibonia, kuanangan. Guru, surukat kipas ya beu kabagat surukat. Kuanangan Yesus. Pununtuki bagasi Tuhan tay kamanuam, kasangaliot bagam, kasangaliot kecatmu, samba kasangaliot patuatmu. Nenek te surukat siabeu samba siboiki. Sikarua si makere katubunia, pununtuki baga aleinu sirimanua, kele nuntut bagam katubum. Kasurukat sirua nenek te, mubongen sangamberi surukat samba surada tai nabi. Kateteret ay parururu tai parise, nononangan sia Yesus. Kipa nupa atukam pagelayat Kristus, kasai togania, kuarangan, togat David, kuanangan kematada Yesus. Oto itu Tuhan kodania si David si paninibo kapinalulut kecateka manua masih kuwa, ai kuwa si Tuhan kamata Tuhanku, udet nake ekau kai katoetku, teret kukau sagaknu balu kalak derem. Oto ke itu Tuhan nia si David, lepa itu toka kodania, tak anai sia masih alegi beri sanga kuanan. Barania kagoi nenda, taan anai beri sara si marok baga masih nono nia minjak.